Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada pagi ini kita akan melanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad bin Salutsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ke-60. Qala su'ila syekhu rahimahullah ta'ala, hal yajuzu lil mar'i an yatruka amalahu wa yatafarragu li talabil ilmi fayakunu alatan ala abihi wa akhihi. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah ta'ala, apakah boleh bagi seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya dan menyibukkan di dalam menuntut ilmu, maka dia menjadi tanggungan bagi bapaknya dan saudaranya. Naam. Fa ajaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab, la syakka anna talabal ilmi min afdalil a'mal. Tidak diragukan bahwa menuntut ilmu merupakan amalan yang afdal. Wa min jihad fisabilillah. Bahkan menuntut ilmu merupakan risalah dari Anas bin Al-Qayyim rahimahullah. La yuwa alan-alan yang bisa menuntut ilmu. Dari darkan ilmu. Kenapa ilmu menyibukkan daripada isi keadaan sekarang bagi mereka. Yata sahal temun. Perhatikan adalah perkara dunianya. Tapi mereka tak senut menjalam ilmu dan hidup. Wa irsyadil jahin. Membimbingkan kepada Allah. Wa dantikan darah. Karena ibn Qayyim. Wa tak diragukan mereka merupakan orang paling afdal, bahkan ya yang lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Min al-wajib adalah fa u'allimuhu muhabbu ilayya takuna liyad-dunya kulluha fa aj'aluha fi sabilillah. Naam. Tentu sadaqah barakallahu fikum merupakan amalan yang memiliki keutamaan. Namun barakallahu fikum menuntut jauh lebih utama daripada itu sendiri. Dikatakan oleh Allah, dan aku belajar dari salah satu bidang ilmu. Kemudian aku tersebut kepada seorang muslim. Maka hal itu lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki dunia seluruhnya dan aku jadikan sedekah untuk jalan fisabilillah. Maka belajar ilmu dan mengajarkan ilmu lebih beliau sukai. Dan juga dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebutkan juga oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, li'allima musliman min babil ilmi ahabbu min an aghzwa min sab'ina ghazwah. Beliau mengatakan, aku mengajarkan kepada seorang muslim dari bidang ilmu lebih aku sukai dibandingkan aku berperang 70 kali peperangan. Ikut di dalam 70 kali peperangan. Beliau lebih menyukai di dalam mengajarkan ilmu. Sehingga kata beliau, beliau mengatakan, la syak, tidak diragukan. Tidak diragukan, na'am, bahwa menuntut ilmu merupakan amalan yang paling utama, bahkan lebih utama dari jihad fisabilillah itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum, ucapan beliau, wala siyama fi waktina hadha, dan lebih-lebih pada waktu kita sekarang ini, hina bada'atil bid'ah tadhharu fil mujtama'il islami wa tantashiru wa taksur. Lebih-lebih pada masa kita ini, ketika bid'ah-bid'ah telah bermunculan di dalam masyarakat Islam dan menyebar, wa taksur, dan semakin banyak, wa bada al-jahlul kathiru mimman yattali'u ilal iftahi bighairi ilmin, dan kebodohan yang sangat banyak mulai nampak dari orang-orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Dan hal ini kita saksikan bahwa sebagian kaum muslimin bergampang-gampang memberikan fatwa-fatwa. Sehingga kebodohan sangat banyak mulai nampak, kebodohan banyak sangat nampak, dan dari mereka memberikan fatwa-fatwa tanpa ilmu. Wa bada al-jadalu min kathirin minan nas, dan mulai bermunculan perdebatan yang terjadi pada sebagian banyak manusia. Fa hadhihi thalathatu umurin kulluha tahtammu 'ala asy-syabab an yahrisa 'ala talabil 'ilmi. Maka tiga perkara ini semuanya harus menjadikan para pemuda untuk memperhatikan, untuk menjadikan hal itu sebagai perhatian agar lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu. Sehingga agar seseorang kokoh di dalam kehidupannya, dan agar bisa menyampaikan al-haq kepada manusia. Di antara tiga perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah, yang menjadikan sebab agar seorang pemuda lebih semangat di dalam menuntut ilmu, awalan yang pertama, bida'un bada'at tadharu sururuha. Bid'ah-bid'ah telah muncul dan nampak kejelekannya. Menganggap sebagian kaum muslimin Naam, dari awamun nas menganggap bahwa bid'ah yang ada merupakan bagian dari Islam. Naam. Dan hal itu, naam, telah nampak kejelekannya. Sanian yang kedua, unasun yatatalla'una ilal ifta bighairi ilmin. Dan sebab yang kedua yang menjadikan seorang harus lebih semangat di dalam menuntut ilmu, adanya manusia yang bergampang-gampang di dalam memberikan fatwa tanpa ilmu. Mereka menggunakan akal dan perasaan. Berbicara tentang agama. Kemudian yang ketiga, salisan, jadalun kathirun fi masaila qad takunu wadihatan li ahli al-ilmi lakin ya'ti man yujadilu fiha bighairi ilmin. Sebab yang ketiga yang menjadikan seorang harus lebih semangat di dalam menuntut ilmu, adanya perdebatan yang sangat banyak tentang masalah-masalah yang sudah jelas di hadapan ahlul ilmi perkara tersebut. Masalah itu sudah jelas bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang berilmu sudah jelas. Tidak perlu diperdebatkan. Lakin akan tetapi datang orang yang naam mau berdebat di dalam permasalahan-permasalahan itu yang sudah jelas bagi seorang yang memiliki ilmu. Ada orang yang datang untuk berdebat tentang permasalahan itu tanpa ilmu. Fa min ajli dzalik, maka dengan hal sebab itulah, fa nahnu fi daruratin ila ahli ilmin indahum rusughun wasi'atut tila'in wa indahum aidan fiqhun fi dinillah wa indahum hikmatun fi tawjih ibadillah. Maka kita sangat-sangat darurah, sangat-sangat butuh kepada ahlul ilmi, kepada orang-orang yang berilmu, yang mana mereka memiliki ilmu dan luasnya mana penilaian beri kepada butuh kepada seorang ahlul ilmi yang menuntut kita, yang menuntun kita di dalam kehidupan kita. Maka penting barakallahu fikum. Untuk seorang bersemangat di dalam menuntut ilmu. Atau dia menjadi sebab. Hal itu terwujud. Adanya para orang-orang yang berilmu. Adanya orang-orang yang berilmu di hadapan di tengah-tengah kita. Dan naam, di sini kata beliau di Asail bertanya tentang apakah boleh meninggalkan amalan pekerjaan dan dia menyibukkan dari menuntut ilmu sehingga dia menjadi tanggungan bagi bapaknya dan keluarga saudaranya. Maka keutamaan ini sangatlah besar. Orang yang memberikan tanggungan, orang yang memberikan barakallahu fikum bantuan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan itu bisa jadi menjadi sebab dimudahkannya rezeki baginya. Membiayai orang-orang yang menuntut ilmu itu bisa menjadi sebab dari dimudahkannya rezeki. Disebutkan ini hadis dari Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua saudara. Ahaduhuma ya'tin nabiyya, yang salah satunya mendatangi nabi. Aw fi riwayatin, atau di dalam yang riwayat yang lain, yahduru majlasahu wa hadisan nabi. Salah satunya sering hadir, selalu hadir kepada di hadapan nabi untuk mendengar ilmu dari nabi dan apa yang disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, dan yang lainnya, dan saudara yang lainnya, al-muhtarif, orang yang menyibukkan di dalam perdagangannya, kesibukan di dunianya. Kemudian saudara yang tersibukkan atau menyibukkan pada dunianya, syaka, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya yang hanya na'am duduk di hadapan Rasulullah menuntut ilmu saja. Maka orang yang tersibukkan terhadap dunia, saudara yang satunya lagi yang sibuk di dalam dunianya, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna hadha akhi la yu'inuni bishay'in. Mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saudaraku ini tidak membantu saya sedikit pun di dalam na'am kehidupan ma'isyah. Maka faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi na'am engkau diberikan rezeki disebabkan dengan bantuanmu terhadap saudaramu yang menuntut ilmu. Sehingga seorang yang bersedekah untuk na'am talabul ilmi, membiayai dari orang-orang yang menuntut ilmu, merupakan keutamaan yang lebih utama, yang lebih besar. Karena manfaatnya, barakallahu fikum, na'am amatun nas, secara umum bagi manusia. Dia belajar, belajar, belajar, seorang belajar, belajar dari biaya saudaranya. Kemudian kelak dia akan mendakwahkan agama. Mendakwahkan agama. Sehingga manfaatnya lebih besar. Walaupun sedekah kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan, menolong, memberikan modal dan yang lainnya, mungkin barakallahu fikum ini utama. Tetapi manfaatnya hanya enam untuk dia. Adapun barakallahu fikum memberikan enam biaya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, manfaatnya untuk semua manusia. Enam. Barakallahu fikum. Sehingga sedekah dalam perkara ini lebih afdol. Enam. Bisa jadi dimudahkan rezeki dengan hal itu. Naam. Dan sehingga kita akan merasakan kebaikannya. Mungkin kita bisa mendapatkannya atau kita dapatkan di akhirat nanti. Tentu barakallahu fikum. Di sebagian daerah-daerah mereka banyak butuh da'i-da'i. Kita manggil, mungkin manggil da'i. Akan susah. Karena mereka lebih masih butuh dai untuk memberikan pengarahan-pengarahan, arahan-arahan kepada orang-orang yang di daerah tersebut. Namun, setidaknya kita berpikir, 6. Kita mencetak kader orang-orang yang saat ini mungkin dirasakan masih kecil. Tapi kelak barakallahu fikum kedepannya menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan ilmu. Kita akan merasakan hasilnya dari apa yang kita usahakan. Tidak naam mungkin kalau kita meminta secara instan nelpon untuk agar da'i datang ke sini. Untuk mengajarkan di suatu daerah dan menetap di sini. Bukan masalah yang sepele. Bukan masalah yang gampang. Sehingga kita berpikir untuk kedepannya. Untuk anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Na'am barakallahu fikum. Ada seorang yang na'am. Bisa menggantikan. Atau bisa mengisi. Bisa memberikan arahan-arahan kepada anak-anak kita. Keturunan kita kelak. Na'am. Kemudian barakallahu fikum kita lanjutkan dari ucapan beliau rahimahullah. Li'anna katsiran minan nasil ana yahsuluna ala ilmin nadhari fi mas'alatin minal masail wa la yahummuhum an-nadharu ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim وأنهم إذا أفطوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. Karena kebanyakan dari manusia sekarang mereka menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya teori dari suatu masalah, dari masalah-masalah yang ada. Mereka tidak memiliki perhatian untuk memperbaiki manusia dan memberikan pendidikan Islam kepada mereka. Wa annahu maka mereka idza aftau jika berfatwa dengan sesuatu maka fatwa itu menjadi wasilah kepada kejelekan. Akbar bahkan bisa lebih jelek. Yang timbul dari fatwa model orang-orang yang seperti ini. Tidak ada yang mengetahui kejelekan sampai mana kecuali Allah. Fatwa tersebut. 6. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan. Pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadal qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.